وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا مبينا صديقا أمينا ليدل الناس على ما يرضى الله من دينه وشريعته. فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengaji, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kesungguhan kita dalam berjuang dengan waktu, tenaga, juga biaya, insyaallah diberikan balasan setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu juga menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kemudahan hidup dunia dan akhirat insyaallah. Ada keterangan Allah di Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat ke-35. Kalau Anda ingin mendapatkan jawaban dari Allah untuk memudahkan keinginan-keinginan yang baik, untuk memudahkan doa-doa yang baik, untuk memudahkan harapan-harapan yang baik, maka kata Allah, cari wasilah untuk mempercepat mendapatkan apa yang diinginkan itu. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dan jika engkau punya keinginan-keinginan yang baik untuk hidup dunia ataupun akhiratmu, maka cari wasilah untuk bisa mewujudkan itu semua. Nah, ada wasilah di antara yang paling baik untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat itu disepakati oleh para ulama, di antara sekian banyak wasilah adalah thalabul ilmi. Mengaji, menuntut ilmu, belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang benar. Karena itu orang-orang yang menuntut ilmu itu langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diistimewakan dengan jaminan-jaminan kemuliaan dunia bahkan akhiratnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang menempuh perjalanan, menyiapkan waktunya dengan tenaganya, bersungguh-sungguh dia untuk belajar pengetahuan tentang agamanya. Kayak yang pertama untuk akhiratnya. Sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya. Kemudian untuk urusan dunianya terkait dengan sifat-sifatnya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sungguh kalau penuntut ilmu itu menyadari, maka saat ia mulai berangkat dari tempat dia tinggal sampai ke menuju majlis ilmu, sampai pulang lagi, itu malaikat sedang membentangkan sayap mereka memberikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Di antara makna ridha malaikat itu adalah mengaminkan doa-doa mereka. Kayaknya disunnahkan kepada para penuntut ilmu, baik sedang berangkat, sedang di majlis ilmu, atau bahkan ustaz belum datang, atau selesai pengajian, sampai pulang perbanyak doa. Karena itu di antara doa yang bukan sekedar dipercepat pengabulan doanya, tapi seketika diaminkan oleh para malaikat. Karena itu kalau Anda ada keinginan-keinginan yang baik, pekerjaan dimudahkan, rizki dilancarkan, rumah tangga ditenangkan, sekolah kemudian dimudahkan, ilmu dituangkan, ya berkah diberikan, isi minta. Berdoa, sebelum berangkat berdoa, tiba di majlis ilmu berdoa. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, saat sebelum masuk masjid, sekaligus Anda masuk, dua rakaat kita tahiyatul masjid, duduk, niatkan itikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pekerjaan kita saat berniat itikaf itu, walaupun ketiduran pada saat itu, walaupun ngantuk, itu dituliskan pahalanya. Karena masuk dalam kategori itikafnya, sedang dalam keadaan berada di masjidnya. Tapi bukan itikaf niatnya ngantuk, bukan? Atau itikaf untuk niat tidur, tidak. Dalam keadaan dia duduk, semua kondisi apapun selama baik yang ia kerjakan, maka tertulis ibadah di dalamnya. Ya, maka saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah siapapun yang hadir pada saat ini dalam kondisi siang yang luar biasa terik di luar,

saling sindir, itu kan bukti kegelisahan. Itu kan bukti ketidaknyamanan. Artinya ada yang tidak tenang hidupnya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Tulis. Tungguin komen sampai maghrib. Cek lagi, cek lagi. Datang komen dari sore yang kunaon cek. Capek. Ini. Jadi yang salah bukan Allah. Yang salahnya manusia sendiri. Petunjuk gak diikutin. Kenapa gak kita keluarkan dulu petunjuknya? Nah diantara petunjuk itu ada yang sifatnya bacaan. Baca Quran jadi tenang. Ada bu. Kalau gak percaya bapak ibu silahkan. Sedang punya masalah ya. Sedang ada kegelisahan. Alih-alih bikin status. Lebih baik berwudu. Ngadep kiblat, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan. Walaupun solusinya belum tiba. Anda dikhianati di pekerjaan. Anda punya persoalan di rumah tangga. Walaupun solusi belum datang, baca Quran itu tenang pak. Enak gitu. Dan diantara surat yang mendatangkan ketenangan dengan cepat, tenangnya cepat, itu surat Yusuf. Cepat. Karena itu di surat Yusuf nanti banyak kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah mukaddimah itu telah selesai di pertemuan lalu. Sekarang kita teruskan kepada kaidah-kaidah bahasa, kaidah fikihnya, dan kaidah hukum-hukumnya. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Ini sudah saya bahas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang musyrik itu, sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, sampaikan kepada orang-orang yang bertanya mengujimu tentang kisah Yusuf, sampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepadamu, kenapa Nabi Ya'qub pindah dari Syam ke Mesir? Sampaikan saya turunkan satu surah kepada mereka yang surah ini disusun dengan huruf-huruf dari bahasa yang mereka biasa komunikasikan setiap hari. Ada alif, ada lam, ada ra. Seperti mereka berkomunikasi setiap harinya dengan kalimat-kalimat ini, dengan huruf-huruf ini. Mereka membuat syair dengan huruf-huruf ini, dengan kalimat-kalimat ini. Maka Al-Quran pun diturunkan dengan kalimat-kalimat ini, agar mereka mengetahui dengan jelas. Tilka ayatul kitabil mubin. Sungguh, apa yang akan kami turunkan ini, berupa keterangan-keterangan, tanda-tanda dari Allah yang sangat nyata dan jelas. Yuk, sekarang kita mulai bahasan pertanyaan. Alif Lam Ra sudah saya bahas di pertemuan lalu ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat. Secara cepat. Pak ibu sekalian, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kata ayat kecuali tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jama'nya disebut dengan ayat. Bentuk tunggalnya, singularnya, mufradnya tulis dengan ayatun. Bismillah. Gini, ayat. Saya bahas secara tafsir bahasa dulu ya. Nanti kalau sudah masuk kepada pendalaman makna, ke hukum, saya nanti akan tunjukkan kitab-kitab tafsir. Ya, supaya variasi bahasan kita juga mendapatkan penguatan dari pandangan-pandangan para ulama. Kata ayat tidak disebutkan dalam bahasa Arab, apalagi kemudian dalam paparan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali menunjuk pada tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jika bapak ibu menemukan kalimat dalam Al-Quran, ini rumus cepatnya, ayat itu dibuka dengan kata ayat, ini artinya semua informasi yang disampaikan di ayat itu dibuat oleh Allah untuk membuat diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an sendiri disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan baca, Anda sedang jalan nih, tiba-tiba mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Ya, dulu di daerah-daerah itu sering menjelang maghrib ada ayat Quran ya, dibacakan. Menjelang isya ada ayat Quran. Menjelang subuh ada ayat Quran. Bahkan kalau Anda ke Madinah, ke Mekah, lihat siaran TV, channel 1, channel 2, ya. Channel 1, channel 2, channel 1 itu Mekah, channel 2 Madinah. Itu menjelang menunggu kepada waktu sholat, ayat Quran dibacakan. Baca, baca, baca, baca. Nah, ketika kita mendengar bacaan ayat Quran itu, bukankah keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah? Karena itu Allah turunkan Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua. Perhatikan kalimatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman itu dia punya ciri-ciri. Awas, hati-hati. Ini ciri-ciri dasar. Kalau ciri-ciri ini tidak ada dalam jiwanya, maka perlu dipertanyakan masih adakah iman dalam dirinya. Satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, maka akan ada getaran dalam hatinya. Semacam ada sinyal. Karena itu oleh Allah setiap hari diperdengarkan kalimat Allah 5 kali dalam sehari. Supaya setiap hamba yang beriman bisa mengecek apakah iman masih ada dalam jiwanya atau tidak. Silakan cek. Kankah setiap hari diperdengarkan 5 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tidur, kalimat Allah diperdengarkan. Siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar, ke sore, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, bahkan ke isya sebelum tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada jiwa kita, bukankah saat mendengar kalimat itu ada panggilan dalam hati kita? Ada getaran kan? Bahkan kalau imannya semakin kuat, Allahu Akbar, sebelum dipanggil, dia sudah berpikir, dah azan belum? Kapan asarnya? Jadi kalau Anda sudah bisa bertanya begitu, itu artinya imannya sedang kuat, Pak, Bu. Kalau ada orang dipanggil nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, sudah asar, siap-siap dulu. Itu artinya imannya standar. Hah, standar? Standar. Pas dipanggil, pas ingat, pas. Jam 7 kerja, jam 7 di kampus dimulai pelajaran, datang jam 7, pas kan? Iya kan? Tapi kalau ada orang belum dipanggil udah datang. Jam 7 waktu kerja, datang jam 6, hebat namanya. Jam 7 waktu belajar, datang setengah 7, hebat namanya. Asar itu teman-teman sekarang, teman-teman jam 14.50, ada orang jam 2 dan nunggu asar. Jam berapa asar nanti ya? Dan mikir asar. Itu bahkan oleh Quran disebut sebagai tanda kekhusyuan pertama. Di orang khusyuk dalam sholat itu, bahkan kata Allah langsung dalam Al-Quran, itu tidak dimulai saat sholat. Bahkan saat orang itu sudah menanyakan perjumpaan dengan Allah dalam sholatnya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang khusyuk itu? Ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang sebelum salat sudah mempersiapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Tanya. Diberbahagialah kalau kemudian sebelum itu sudah terjadi. Asar jam 14.50, jam 2 sudah nunggu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan, masih ada iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat amat azannya. Ini menunjukkan ada masalah dalam jiwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berisik. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam imannya. Lihat sampai sini. Apa kaitan dengan ayat? Teruskan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau Anda ingin lebih tahu tentang siapa orang yang hubungannya paling dekat dengan Allah, kata Allah, adalah orang-orang yang kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Bukan baca. Ini sedang lewat nih. Lewat. Tiba-tiba dengar bacaan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar, kedengaran. Mau jalan ke kantor, tiba-tiba terdengar bacaan Quran. Ketika mendengar itu, ada getaran dalam jiwanya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tiba-tiba ingat kepada Allah. Bahkan ada orang yang membiasakan tilawah. Mau ke kantor di mobilnya setel tilawah. Ada yang setel radio, radio A, radio B. Ini tidak tilawah. Sambil nunggu macet, dengarkan hafalan Quran. Jika sudah terjadi itu pada diri Anda, maka berbahagialah karena pada saat itu Anda disebut oleh Allah langsung dan punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah ingin membuat hamba-Nya dekat dengan Allah, maka diberikanlah informasi-informasi yang dibuka informasinya dengan kalimat ayat. Surah Yusuf dibuka dengan kata ayat seakan memberikan pesan kepada kita. Kata Allah, Setelah ini aku akan sampaikan kepadamu informasi-informasi yang membuat kalian akan lebih dekat dengan aku. Tilka ayatul kitabil mubin. Jelas sampai sini? Baik. Halo, jelas? Kalau jelas, praktek. Yuk, Quran surah ke-30 ayat 21. Praktek sebentar. Ini insya Allah gak buka mushaf juga apa. Dulu waktu mau nikah ditulis di surat undangan. Yang mau nikah juga dicantumkan di surat undangan. Ar-Rum ayat 21. Cuman memang anehnya yang undang gak baca. Yang diundang suruh baca, yang undang gak baca. Coba lihat ayat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Nah, jangan bicara sakinah dulu. Sakinah belakangan, makanya tempatnya di belakang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha sakinah. Waja'ana bainakum mawaddah, mawaddah. Warahmah, rahmah. Belakang disingkat jadi samara. Sakinah, mawaddah, rahmah. Selesai. Tapi apa pendahuluan sakinah itu? Perhatikan depannya. Wa min ayatihi. Praktikan rumus tadi. Dan diantara tanda-tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat hubungannya dengan Allah adalah pernikahan. Jadi sebetulnya pernikahan itu berpartner untuk sama-sama membangun ketaatan kepada Allah. Makanya level pahala di rumah tangga itu naik dibandingkan dengan jomblo. Sendirian. Ya. Coba, kalau orang sendirian, sholatnya bisa sendiri. Tapi kalau di rumah tangga, dikirimkan makmum seumur hidup. Jadi gak ada alasan gak bisa ke masjid, di rumah ada partner. Coba cek. Berangkat keluar, ketemu dengan teman. Karena di rumah dibiasakan sholat berjamaah, keluar pun terbawa suasana itu. Makanya orang-orang yang berumah tangga, itu kata Allah seharusnya menjadi lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang ternyata lebih jauh dari Allah, ada yang salah dalam rumah tangganya. Coba cek. Jangan-jangan sebelum rumah tangga rajin mengaji, setelah berumah tangga hilang sama dengan musabnya. Jangan-jangan sebelum rumah tangga tahajud,